Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله الحمد لله kita senantiasa memuji Allah Azza wa Jal atas karunia-karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk bermajlis di masjid ini, Masjid Nur Sulaiman di Banyumas, dalam rangka ta'lim atau mengkaji ilmu. Yang ini merupakan salah satu majelis dari majelis-majelis yang sangat penting dan diridhai Allah Azza wa Jal. Semoga majelis kita pun termasuk majelis yang diridhai dan diberkahi Allah Azza wa Jal. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema tentang akhlak dan muamalat muslimin dengan judul bergaul sesuai syariat. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, agama kita, agama Islam, merupakan agama yang sempurna, agama yang mengatur sisi kehidupan manusia dari segala arah, termasuk dalam bab muamalat dalam makna pergaulan. Tentu seperti yang kita tahu, di sana ada bab akidah, keyakinan, bab iman, di sana ada bab syariat dalam arti ibadat lebih khusus, dan di sini terkait dengan muamalat atau pergaulan, dan ini sangat terkait dengan adab dan akhlak seorang muslim. Kedudukan akhlak dan adab dalam Islam sangatlah tinggi. Seorang muslim, seorang ahlu sunnah, tidak boleh hanya sekedar melihat sisi ibadah lalu melupakan akhlak dan adab, tata cara pergaulan sesama muslim. Atau mungkin dia perhatian hanya bab akidah, yang penting akidahnya benar, manhajnya kokoh, lalu melupakan bab adab dan akhlak. Justru seorang muslim harus memperhatikan semuanya. Akhlak adabnya, iman akidah dan manhajnya, begitu pula tentu bab ibadah. Dalam hal hubungannya dengan Allah Azza wa Jal. Karena itulah yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian semua ke dalam Islam secara kaffah, yakni menyeluruh. Masuk Islam secara lengkap, utuh, sempurna, kamil, mutakamil. Bukan mengambil dari Islam atau mengamalkannya sepotong-sepotong, tidak lengkap. Allah Azza wa Jal telah mencela orang-orang Yahudi yang mereka itu mengimani sebagian ayat, tidak mengimani sebagian yang lain. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Kedudukan adab dan akhlak yang mulia dalam Islam ini tergambar dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang hal yang paling banyak menyebabkan seseorang masuk ke dalam al-jannah. Faqala, maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Disampaikan melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW memberikan penjelasan tentang kedudukan akhlak melalui hadis ini. Disebutkan bahwa perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam al-jannah, surga Allah Azza wa Jal, adalah taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah mengapa dua hal ini menjadi sebab dari sebab-sebab yang sangat dominan dalam hal ini. Kata beliau rahimahullah, jama'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baina taqwallah wa husnil khuluq. Nabi menggabung antara takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia, memadukan antara takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Li'anna taqwallah tuslihu ma bainal 'abdi wa bain rabbih. Karena takwa kepada Allah itu akan memperbaiki hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Wa husnul khuluq yuslihu ma bainahu wa baina khalqihi. Dan akhlak yang mulia itu akan memperbaiki hubungan antara seseorang dengan makhluk-makhluk Allah, dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Fataqwallah tujibu lahu mahabbatallah. Sehingga takwa kepada Allah itu akan menyebabkan kecintaan Allah kepadanya. Husnul yad'u ila mahabbatih. Dan akhlak yang baik akan mengajak atau menyeret kepada kecintaan kepadanya. Nah, inilah sebab kenapa taqwallah dan husnul khuluq menjadi salah satu sebab utama dalam hal memasukkan seseorang ke dalam al-jannah. Dengan taqwallah, hubungan seorang hamba kepada Allah semakin bagus, dan dengan husnul khuluq, hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain juga semakin bagus. Nabi SAW juga menggambarkan pada hadis yang lain, masih dalam riwayat At-Tirmidzi dari sahabat Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzila wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang termasuk paling kucintai, wa aqrabikum minni majlisa yaumal qiyamah, dan paling dekat tempat duduknya dariku di hari kiamat kelak, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling bagus di antara kalian akhlaknya. Di dalam riwayat Abu Hurairah juga disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum lan tas'u an-nasa bi amwalikum walakin yas'uhum minkum bastul wajh wa husnul khuluq. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum, sesungguhnya kalian, lan tas'u an-nasa bi amwalikum, tidak akan mampu memberikan kepada manusia seluruhnya dengan harta benda kalian. Walakin yas'uhum minkum bastul wajh, tapi akan bisa memberikan kepada mereka oleh kalian bastul wajh wa husnul khuluq, wajah yang ceria kepada mereka dan akhlak yang baik. Riwayat Al-Bazzar dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pada hadis ini bahwa kita sebagai manusia bergaul dengan manusia, kita tidak akan mampu memberikan kebaikan kepada mereka dengan harta benda kita sebanyak apapun, karena manusia begitu banyak. Tapi justru dengan mudah kita bisa memberi mereka, yaitu apa? Bastul wajh, wajah yang ceria. Husnul khuluq, akhlak yang baik, bisa kita bagi-bagi kepada semua orang. Karena itu disebutkan oleh Ibn Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan kepada putranya, bunayya innal birra syai'un hayyin, wahai putraku, sesungguhnya albir, kebaikan, kebajikan itu sesuatu yang mudah. Syai'un hayyin, wajhun tariqun wa kalamun layyin. Wajhun tariqun wa kalamun layyin. Wajah yang berseri-seri kepada manusia, wa kalamun layyin, dan tutur kata yang lembut kepada mereka. Ibnu Umar mengatakan demikian kepada putranya. Ikhwani fillah rahimakumullah. Karena itu, demi terwujudnya akhlak yang mulia tersebut pada diri-diri kita, tentu di sana harus ada suatu usaha. Di samping juga, di sana ada karunia dari Allah Azza wa Jalla kepada seseorang, yang itu menjadi suatu tabiat dasar pada seseorang. Namun bagaimanapun, ini adalah suatu tuntunan. Sebagaimana tuntunan-tuntunan yang lain bisa seseorang mengupayakan, bitaufik min Allah Azza wa Jal, dengan taufik dari Allah Azza wa Jal. Di antaranya, dengan kita berusaha untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemberi. Allah Azza wa Jal memerintahkan kita untuk berakhlak yang mulia, memuji nabinya dengan akhlak yang mulia. Maka ketika kita mohon kepadanya dengan sungguh-sungguh, Allah Azza wa Jal mengabulkan doa-doa hamba-hambanya. Dahulu Nabi SAW bahkan dalam sholat malam, salah satu doa istiftah yang beliau baca, beliau mengatakan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Kemudian apa, kita lanjutkan, wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Ini salah satu doa Nabi dalam doa istiftah, di mana beliau berdoa dengan doa ini, inna sholati dan seterusnya tadi. Kemudian di akhir doa tersebut, beliau berdoa, Allahumma hdini, ya Allah, berikan petunjuk kepadaku, li ahsanil a'mal, menuju amal yang paling bagus, wa ahsanil akhlaq, akhlak yang paling bagus, la yahdi li ahsaniha illa anta, tidak ada yang memberi hidayah kepada yang terbagus dari hal tersebut illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wa qini sayyi'al a'mal, dan lindungi aku ya Allah dari amal yang buruk, wa sayyi'al akhlaq, dan akhlak yang buruk, la yaqi sayyi'aha illa anta, tidak ada yang bisa melindungi dari keburukan hal itu kecuali engkau. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang Allah sifati beliau dalam ayat Al-Qur'an yang terus kita baca dengan sifat apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau benar-benar di atas akhlak yang agung. Ternyata Nabi juga berdoa kepada Allah. Nabi tetap minta kepada Allah Azza wa Jal untuk diberi hidayah supaya punya akhlak yang ahsan, paling bagus. Ahsan al-akhlaq. Nah, bagaimana dengan kita? Tentu kita lebih berhak untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal dari sisi kita terlalu jauh, ya. Kita terlalu jauh sehingga kita harus lebih banyak dan lebih sungguh-sungguh pada diri kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Ternyata di kesempatan yang lain Nabi juga berdoa, bukan di sholatnya saat membaca istiftah saja. Diriwayatkan dari Ziyad bin Ilaqah dari pamannya, beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqul, Allahumma inni a'udzu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa." Rawahu Tirmidzi. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, inni a'udzu bika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min munkaratil akhlaq, dari akhlak yang mungkar, akhlak-akhlak yang mungkar, wal a'mal, amal-amal yang mungkar, wal ahwa, hawa nafsu yang mungkar." Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdoa dengan doa tersebut. Kana yaqulu, dahulu Nabi berdoa, sering mengucapkan doa tersebut. Ya. Dan juga salah satu yang diucapkan beliau dalam doa beliau di kesempatan yang lain juga, sebagaimana dituturkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Rawahu Ahmad. Beliau alaihi salatu wasallam berdoa, "Ya Allah, ahsanta khalqi, engkau telah perbagus fisikku, postur tubuhku, fisikku telah engkau perbagus, fa ahsin khuluqi, maka perbaguslah akhlakku." Hadis riwayat Ahmad dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Demikian doa-doa Rasulullah alaihi salatu wassalam, panutan kita, contoh dan teladan bagi kita semuanya. Ternyata beliau sering berdoa untuk dikaruniai akhlak yang mulia. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Karena itu, ya, kita sangat perlu dan sangat membutuhkan doa-doa seperti ini agar kita betul-betul terbimbing. Karena akhlak yang mulia ini merupakan mauhibah karunia Allah. Sebagaimana rezeki Allah rezekikan kepada orang, Allah pun hibahkan kepada orang akhlak. Ada orang yang tidak Allah beri rezeki kecuali sedikit. Ada pula orang yang tidak Allah beri akhlak yang mulia kecuali sedikit. Nah, kalau demikian kondisinya, maka perbanyaklah minta kepada Allah selain kita berusaha. Dikatakan oleh Tawus bin Kaisan rahimahullah, "Inna hadhil akhlaq manaih yamnahuha Allahu 'azza wa jalla may yasha'u min 'ibadihi." Sesungguhnya akhlak-akhlak ini merupakan pemberian Allah, karunia Allah. "Yamnahuha Allahu may yasha'u min 'ibadihi." Allah karuniakan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. "Fa idza arada Allahu 'azza wa jalla bi'abdin khairan manahahu minha khuluqan shaliha." Maka bila Allah 'azza wa jalla menghendaki pada seorang hamba suatu kebaikan, Allah akan berikan dan karuniakan kepadanya akhlak yang soleh, akhlak yang bagus, yang baik. Sehingga ahibati fillah rahimakumullah, dari penuturan seorang tabi'in ini, Tawus bin Kaisan, menunjukkan bahwa perilaku yang baik pada seseorang merupakan suatu pertanda bahwa Allah Azza wa Jal menginginkan kebaikan pada orang itu. Akhlak dan budi pekerti yang baik pada seseorang suatu pertanda bahwa Allah menghendaki kebaikan pada orang tersebut. Dan memang ketika seseorang dikaruniai, diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal untuk berakhlak yang mulia, artinya dia telah diberi oleh Allah Azza wa Jal pemberian yang besar, pemberian yang banyak. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian. Kama qasama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi-bagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Riwayat Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nah, itulah pemberian Allah. Allah membagi-bagi akhlak sebagaimana Allah membagi-bagi rizki. Dalam bab rizki, ada yang kaya, ada yang miskin. Ternyata dalam bab akhlak juga seperti itu. Ada yang kaya, ada yang miskin. Kaya akhlak yang mulia, artinya punya akhlak yang mulia, yang macam-macam, yang banyak, yang ada pada dirinya, sehingga dia menjadi orang yang terhias dengan hiasan yang indah, akhlak yang mulia. Tapi ada pula orang yang miskin, miskin akhlak yang mulia, sehingga terlihat begitu buruk perangainya, perilakunya, karena dia tidak memiliki dari akhlak yang mulia kecuali sedikit. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Fa innal akhlaqa mawahib yahabullahu minha ma yasha." Allah akan beri dari akhlak itu apa yang Allah kehendaki. "Liman yasha'u," bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, siapa-siapanya Allah akan pilih. Berapa yang Allah akan berikan, Allah akan tentukan. Karena itu sekali lagi, ini menunjukkan pentingnya kita berdoa dan memohon. Ya, minta kepada Allah. Jangan sampai terlewatkan dari doa-doa kita. Doa untuk diberi karunia akhlak yang mulia. Jangan hanya kita senantiasa ingat dari doa-doa yang ingin kita panjatkan kepada Allah hanya terkait rizki, kemudahan ma'isyah, kemudahan urusan-urusan duniawi kita dan juga tentu akhirat kita. Tapi juga doa untuk diberi akhlak yang mulia. Nyatanya Nabi kita seperti yang tadi kita dengarkan, beliau banyak berdoa dan memohon kepada Allah Azza wa Jal akhlak yang mulia. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, di samping doa tersebut, berusaha artinya ada upaya dari kita untuk mencontoh, mempelajari, mengamalkan, karena sebagaimana tuntunan-tuntunan syariat yang lain, kita perlu belajar, kita perlu mengamalkan dan membiasakan sholat, puasa, zakat dan lain-lain dari amal ibadah. Kita perlu mempelajari tuntunan-tuntunannya, lalu kita berusaha mengamalkannya dan berusaha membiasakannya. Begitu pula akhlak, begitu pula tata cara bermuamalat, bergaul secara Islami, perlu kita pelajari, kemudian kita amalkan dan kita biasakan. Ayuhal muslimun rahimakumullah, Nabi kita Muhammad SAW tentu merupakan contoh dan teladan bagi kita semuanya dari sisi ini sebagaimana pada sisi yang lain. Beliau yang Allah Azza wa Jalla sebut la'ala khuluqin 'adzim, benar-benar di atas akhlak yang mulia, yang Allah sebut laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh pada beliau, pada dia, lakum untuk kalian, ya Rasulullah, pada diri Rasulullah SAW ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana dituturkan oleh salah satu dari sahabat beliau, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang bergaul hari-harinya bersama Rasulullah. Beliau Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah khadimu Rasulullah, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah 10 tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang jauh yang ketemunya sesekali saja, tapi beliau adalah khadim, pembantu Rasulullah, yang artinya senantiasa bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata beliau Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Wa ma qala li uffin qat. Tidak pernah Nabi mengatakan kepadaku uffin qat sama sekali. Artinya menghardik, walaupun hardikan yang ringan ya. Sebagaimana kata ini uffin tersebut di ayat ya kan, tidak boleh mengatakan kepada orang tua uff, kadang diterjemahkan atau yang semisal itu. Kata Anas, selama 10 tahun itu enggak pernah menghardik saya semacam itu. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'alta, enggak pernah juga mengatakan kepadaku pada sesuatu yang ku lakukan, kenapa kamu begitu? Lima fa'alta, kenapa kamu melakukan itu? Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta, tidak pula mengatakan kepada sesuatu yang tidak ku lakukan ala fa'alta, tidakkah kamu melakukan demikian? Wa kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa, dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Wa ma masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyan min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah aku menyentuh ya sutra atau suatu apapun yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan wala itran kana athyaba min 'araqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah juga aku mencium minyak wangi yang lebih harum daripada keringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keringat beliau wangi. Beliau seorang nabi. Ya. Barakah. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Demikian penuturan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Luar biasa. Gambaran yang disampaikan kepada kita oleh sahabat Anas bin Malik. Pernyataan Nabi SAW orang yang sangat lembut. Ya. lembut, perangainya termasuk dalam hal apa? Ya. Sentuhan tangannya, salaman. Kata beliau enggak pernah ya kudapati yang lebih lembut daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Sampai pun harir sutra. Ya. Nabi SAW lebih lembut daripadanya. Warwal Bukhari an Abi Ishaq qala sami'tu al-Bara yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana an-nasi wajhan wa ahsana an-nasi khuluqan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus wajahnya dan paling bagus akhlaknya. Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi khadiman lahu qat wa lam ra'ah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali memukul dengan tangannya pada khadiman, pembantu, sama sekali. Walam ra'ah, tidak pula kepada istrinya, sama sekali. Ini penuturan Aisyah sebagai salah satu istri beliau. Tidak pernah tangan beliau dipakai untuk memukul pembantu sama sekali, memukul istri sama sekali. Wala waraba biyadihi syai'an qat, tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali suatu apapun. Illa, kecuali an yujahida fi sabilillah, ketika beliau berjihad fi sabilillah. Kalau jihad melawan siapa? Kufar, musyrikin, memukul mereka. Wala khayyara baina syai'aini qat illa kana ahabbahuma ilaihi aisaruhuma. Dan tidaklah beliau diberi pilihan antara dua hal sama sekali. Yang lebih beliau cintai aisaruhuma apa? Yang lebih mudah. Artinya tidaklah diberi pilihan antara dua hal, ya, kecuali beliau lebih menyukai yang termudah dari keduanya. Kecuali hatta yakuna ithman, kalau itu suatu hal yang dosa, maka beliau tentu tidak memilih yang dosa tersebut walaupun mudah. Fa idza kana ithman kana abadan nasi minal ithm, kalau itu ternyata perbuatan dosa, beliau orang yang paling jauh daripada dosa. Nah, ini penuturan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, salah satu istri beliau, menuturkan tentang perangai beliau alaihi salatu wassalam. Telah kita lewati tadi ucapan Anas, Al-Bara, kemudian Aisyah, dan tentunya para sahabat yang lain akan bersaksi dengan persaksian yang sama. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, itulah teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berperilaku, dalam bergaul. Dan tentu bila dipelajari, bila digali, kita akan dapati banyak hal dari beliau. Karena itu para ulama kita rahimahumullah, mereka menulis kitab-kitab yang terkait dengan bab ini. Di antaranya kitab yang berjudul Asy-Syama'il, ya. Asy-Syama'il. Di antaranya yang ditulis oleh At-Tirmidzi rahimahullah, Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, yang menceritakan tentang fisik Nabi dan beberapa perilaku Nabi kita. Begitu pula buku-buku adab yang banyak, di antara yang ditulis dan masyhur Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, jadi itulah Islam. Itulah agama kita. Syariat yang Allah turunkan untuk kita amalkan, untuk kita jadikan pedoman dalam pergaulan bersama sesama makhluk, juga tentunya sisi yang lain, hubungan antara seorang hamba dengan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah. Nah, di sini kita dapati beberapa tuntunan ajaran Islam yang sangat penting untuk kita lakukan, untuk kita praktekkan dalam kita bergaul bersama sesama kita. Banyak hal yang kita alhamdulillah sudah kita ketahui, dan mungkin di sana ada yang belum kita ketahui. Walhasil, pada dasarnya kita harus terus mempelajari, kemudian kita berusaha mengamalkan. Ada kalanya kita sudah belajar dan kita sudah tahu, tapi kita lupa mengamalkan. Untuk itu, dengan adanya kita atau dengan upaya kita untuk murajaah, mengulang kembali, mempelajari kembali, mungkin itu sebagai pengingat bagi kita agar kita kemudian berusaha melakukan, mengamalkan. Dan ada kalanya kita memang belum tahu, sehingga dengan pengetahuan kita maka menuntut kita untuk kita mengamalkannya. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, di antara adab pergaulan dan tata cara serta syariat pergaulan yang masyhur adalah ilqa'us salam, memberikan salam, menebarkan salam. Ini suatu hal yang sebetulnya manfaatnya luar biasa. Salam ini ajaib ya, manfaatnya luar biasa. Dan sampai dikatakan orang Yahudi saja iri dengan muslimin dalam bab salam ini. Nah, kita yang punya muslimin. Nah, mengapa sebagian muslimin justru kurang mengamalkan salam ini? Kita tentu tidak rela kalau ternyata salam berpindah kepada mereka Yahudi, ya kan? Ini ajaran agama kita, yang dengannya akan diperoleh banyak manfaat. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah hatta tu'minu, sehingga kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dikatakan beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Ala adullukum ala syai'in, ala adullukum ala ma tahabbu nabih, tidakkah mau kalian ku beri petunjuk pada perkara yang kalian akan cinta mencintai dengan sebab itu? Qalu bala ya Rasulullah, para sahabat menjawab iya ya Rasulullah. Qala afshus salama bainakum, Nabi mengatakan tebarkan salam di antara kalian. Ayuhal muslimun rahimakumullah. Cobalah perhatikan rangkaian hadis ini. Kaitan awal hadis dengan akhir hadis. Di awal hadis Nabi katakan kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, hal yang besar, hal yang di satu sisi juga menakutkan. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Ya. Kemudian Nabi katakan kalian tidak beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Lalu apa yang bisa kita lakukan agar kita bisa saling cinta mencintai sehingga dengan itu kita pun termasuk orang yang beriman? Tentunya dengan hal-hal yang harus kita imani, rukun-rukun iman dan yang lain. Ini jangan sampai terlewat. Ya, at-tahabub, saling cinta mencintai di antara kita muslimin. Ternyata kata Nabi SAW, ada sesuatu yang bila kalian lakukan, kalian akan saling cinta mencintai. Apa itu? Ifsya'us salam, menebarkan salam, menyampaikan kepada sesama kita salam, ucapan salam. Ya, inilah kedudukan salam. Ternyata penting sekali. Ternyata itu terkait dengan masuknya seseorang ke dalam al-jannah juga. Ya. Kalau begitu, ayuhal muslimun rahimakumullah, maka dari hadis ini kita bisa mengambil suatu faedah penting. Di sini Islam sangat menganjurkan umatnya untuk saling cinta mencintai, bukan saling bermusuhan, bukan saling tadabur, membelakangi, tapi saling tahabub, cinta mencintai. Ya. Kemudian salam ini menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan hal tersebut. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, dan ini seperti kata Nabi SAW, bukan menjadi ajaran kelompok tertentu dari muslimin, tapi ini menjadi ajaran bagi kita semua muslimin, karena Islamnya untuk mereka semua. Namun lebih khusus Nabi SAW tekankan bab ini melalui hadis beliau dan riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr. Seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, ayyul islami khair, Islam apa yang paling bagus? Maksudnya amalan Islam yang paling bagus apa? Qal tut'imu ta'am wa taqra'u salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu beri makan ke orang lain, sedekah makanan. Wa taqra'u salam, kamu ucapkan salam. 'Ala man 'arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang kamu ketahui, yang kamu kenal, dan yang belum kamu ketahui, belum kamu kenal. Nah, jadi salam ini bukan untuk kelompok tertentu atau hanya untuk teman kita saja, tapi pesan Nabi SAW kepada sahabat ini, taqra'us salam 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Kamu ucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan belum kamu kenal. Tentunya dari muslimin, ya. Nah, bila pesan Nabi ini dipraktekkan betul-betul, di antara kita muslimin, maka semua ya, secara umum akan terjalin di antara mereka tadi mahabbah, rasa cinta, sehingga menjadi masyarakat yang saling cinta mencintai, tenang, tentram, damai, begitu. Ini buah daripada salam yang ditebarkan. Hilang permusuhan, hilang kebencian. Dan mungkin bisa kita pahami ketika salam ini tidak terwujud, sehingga kita tidak pernah ucap salam kepada sesama muslimin, akhirnya mahabbah pun akan hilang atau berkurang. Kalau mahabbah hilang atau berkurang, mungkin akan timbul apa? Kebencian. Kalau kebencian berkembang, akan timbul permusuhan, sehingga terjadilah kekacauan. Nah, ini kaitannya ya, antara kondisi-kondisi tersebut. Ayuhal muslimun rahimakumullah, karenanya Islam sangat menganjurkan untuk kita memulai, tidak didahului tapi mendahului. Disebutkan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma enggak pernah ada yang bisa mendahului beliau dengan salam. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad dari Bushair bin Yasar, qal maka na ahadun yabda'u Ibnu Umar bissalam. Kata Bushair bin Yasar, tidak ada seorang pun yang pernah mendahului Ibnu Umar dengan ucapan salam. Artinya apa? Selalu Ibnu Umar duluan. Kenapa begitu? Ibnu Umar orang yang sangat semangat mengamalkan sunnah, dan lihat bagaimana beliau mengamalkan ini, ajaran salam dalam Islam. Sampai-sampai enggak pernah ada yang bisa mendahului beliau dalam mengucapkan salam. Ya, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai beliau dan ayah beliau Umar bin Khattab. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, memang di sana ada aturan ya, adab-adab dalam ucapan salam ini. Dan dijelaskan oleh ulama kita, bahkan oleh nabi kita melalui beberapa hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari Jabir, qal yusallimu raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal mashiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam fa huwa afdal. Yusallimu raqib 'alal mashi, orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Wal mashi 'alal qa'id, orang yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal mashiyani ayyuhuma yabda'u bis-salam fa huwa afdal. Dan antara dua orang yang sama-sama berjalan, maka mana yang lebih dahulu salam, itu yang lebih utama, yang lebih bagus. Ya. Nah, itu salah satu tuntunan ajaran kita, ajaran agama Islam. Maka kita ya, dalam keseharian kita, lihat bagaimana kondisi kita. Kalau kita berjalan ada orang duduk, kita yang salam. Ya. Kalau kita berkendaraan melewati orang yang berjalan, kita yang salam. Kalau kita sama-sama berjalan, kita mendahului, itu yang lebih bagus. Dalam hadis Abu Hurairah, masih dalam riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yusallimur raqib 'alal mashi وفي رواية يسلم الصغير على الكبير والماشي على القاعد والقليل على الكثير. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Atau yang muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Atau yang tua. Wal mashi 'alal qa'id, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, cobalah ya kita masing-masing, kita semua sama-sama berusaha untuk mempraktikkan tuntunan ajaran Islam ini pada diri kita, di keluarga kita, ya, di sekeliling kita. Ya. Insyaallah dengan itu betul-betul akan terwujud banyak kebaikan di antara kita. Dan yang lebih penting adalah kebaikan kita sendiri. Ingat hadis yang tadi kita baca, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, dan seterusnya. Kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian beriman, dan seterusnya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Tentu kita juga harus ingat ya, salam ini di samping manfaat yang diperoleh darinya, kita harus ingat ini doa ya. Doa kebaikan. Doa kebaikan untuk kita bersama. Jangan seolah-olah itu hanya suatu ucapan yang kosong dari suatu makna. Tidak, ini doa yang mulia. Ya. Assalamu alaikum, semoga keselamatan, kesejahteraan terlimpah atas kalian. Nah, luar biasa agama kita ini. Kita saling bertemu, saling mendoakan. Sana pun menjawab, wa'alaikumussalam, semoga juga atas kalian terlimpah keselamatan. Siapa yang gak pengen keselamatan? Nah, itulah di antara sebabnya kenapa Yahudi begitu iri dengan Islam dan Muslimin. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian mungkin kita beralih kepada bab lain. Di antara bentuk-bentuk pergaulan yang diajarkan oleh Islam, yaitu at-tabassum wa talaqatul wajh. At-tabassum artinya senyum, ya. Senyum. Ternyata bertemu dengan saudara kita dalam kondisi kita menampakkan senyum kita kepadanya, itu tuntunan Islam, ya. Itu anjuran Islam. Barangkali kita yang orang-orang ya di sini, orang-orang Jawa, itu hal yang biasa dilakukan, ya. Alhamdulillah itu sudah sesuai dengan Islam. Kalau dulu mungkin kita ketemu dengan orang kita senyum, hanya itu merupakan tradisi yang kita terbentuk dengan itu. Kita dengan mengetahui ini sebagai ajaran Islam, kita meyakini dan kita mengamalkan, berubah statusnya. Kalau dulu hanya yakni perbuatan baik di antara sesama makhluk, kalau sekarang punya nilai ibadah yang kita diberi pahala karenanya, dan kita mestinya lebih semangat untuk mengamalkannya. Ya. Yeah. Sehingga mungkin sebagian orang yang mungkin ya tidak melakukan amalan ini, sehingga terlihat ya ketika bertemu dengan yang lain sepertinya orang yang cuek, atau angkuh bakar. Semua itu akan menjadi hilang. Ya, pemandangan tersebut akan berubah menjadi keindahan. Terlihat ramah, terlihat baik, terlihat menyenangkan, tentram, ya, saat bertemu dengannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyuman kamu di hadapan wajah saudaramu itu sedekah bagimu. Artinya kamu telah bersedekah, beramal dengan melakukan suatu sedekah hanya sekedar dengan tabassum, ya, dengan senyuman. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, ternyata sedekah itu tidak selalu dengan harta benda. Ternyata sedekah itu kadang enggak perlu modal. Islam membuka peluang besar untuk kita bersedekah. Di antaranya adalah dengan senyuman. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, begitu pula bersamaan dengan ini dan terkait dengan ini adalah talaqatul wajh. Wajah yang berseri-seri, yang ceria ketika berjumpa dengan yang lain. Nabi SAW sampai mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, masih dalam riwayat dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada saya, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau sekali-kali menganggap remeh suatu kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliq, walaupun sekedar engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ya. Cobalah kita perhatikan hadis ini. Kalimat yang Nabi katakan, la tahqiranna. Jangan sekali-kali kamu meremehkan. Minal ma'rufi syai'an, sedikit pun dari hal yang ma'ruf, yang baik. Yakni, ya, semuanya ada timbangannya di sisi Allah, ya, ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak kemudian lewat begitu saja tanpa hitungan. Semuanya ada hitungannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sampai Nabi katakan seperti itu. Lalu Nabi berikan suatu contoh, ya, yang mudah, ringan. Walau antal ko akhaka biwajhin talik, walaupun dengan engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ayuhal ikhwa rahimakumullah, hadis Nabi yang semakna dengan ini masih ada yang lain banyak. Dan tadi kita telah dengar bagaimana ucapan Ibnu Umar radhiyallahu anhu kepada putranya. Dan dengar hadis Nabi SAW bahwa itu yang bisa kita berikan kepada orang seluruhnya. Karena pentingnya perkara ini, bahkan sebagian ulama menjadikan wajah yang ceria ini sebagai poin penting dalam adab dan akhlak yang mulia. Ya, ini suatu perbuatan yang ringan. Ya, satu perbuatan nggak mencakup yang lain, namun bisa menduduki kedudukan penting ternyata dalam pandangan para ulama kita. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah mengatakan, husnul khuluq. Ya, beliau mendefinisikan akhlak yang baik. Lihat bagaimana beliau mendefinisikan Akhlak yang baik itu apa? Kata Imam Asy-Sya'bi, husnul khuluq al-badlah wal 'atiyah wal bisyrul hasan. Akhlak yang baik itu seseorang berkorban badlah. Namanya berkorban itu kan banyak hal, ya kan, macam-macam. Beraneka ragam bentuknya. Wal 'atiyah, memberi. Memberi itu juga macam-macam pemberian kadarnya, bentuknya beraneka ragam. Wal bisrul hasan, dan yakni senyuman atau yang semena dengan itu, wajah yang ceria yang baik. Nah, ini yang ketiga. Berapa jumlahnya? Cuma satu, ya kan? Kalau pemberian macam-macam beraneka ragam, pengorbanan macam-macam beraneka ragam. Kalau wajah yang ceria berapa macam? Ya sudah, itu aja. Namun bisa menduduki apa? Kedudukan begitu penting dalam definisi akhlak yang mulia dalam pandangan ulama kita. Karena perannya ternyata luar biasa, ya. Perannya begitu penting. Dengan wajah yang ceria ini di hadapan sesama orang akan menghilangkan permusuhan, menghilangkan kebencian, ya, mencairkan kekakuan, ya, mencairkan suasana yang sebelumnya mungkin bermusuhan. Dengan wajah ceria bisa luntur semuanya, ya. Wa kana Asy-Sya'bi kadzalik, dan dulu Imam Syafi'i yang tadi ngomong itu, kana Asy-Sya'bi kadzalik, dan beliau itu orangnya seperti itu, ya. Jadi beliau betul-betul mempraktekkan rahimahullah. Wa 'an Ibn al-Mubarak annahu qala huwa bastul wajh wa badul ma'ruf wa kafful adha. Ulama yang lain, Abdullah bin Mubarak, ini ulama-ulama besar, ya. Asy-Sya'bi, Ibn al-Mubarak, ulama-ulama besar. Ibn al-Mubarak mengatakan husnul khuluq itu bastul wajhi. Bastul wajhi apa artinya? Tadi sama, wajah yang ceria. Wabadul ma'ruf, berkorban dengan perkara-perkara yang baik, rela berkorban. Perkara yang ma'ruf, yang baik, macam-macam juga bentuknya. Mungkin tenaga, mungkin harta, dan kedudukan, dan lain-lain. Wakaful adha, dan kaful adha, yakni menahan gangguan. Kaful adha, menahan gangguan. Atau yakni di satu sisi kita enggak mau mengganggu. Jangan sampai kita mengganggu orang, ya. Di sisi lain-lain kadang kita juga ihtimalul adha, bersabar dengan gangguan orang. Nah, itulah akhlak yang mulia dalam pandangan ulama kita. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, bagaimana hal tersebut, at-tabassum dan juga talaqatul wajh, terwujud dalam diri-diri kita, ya. Sehingga orang melihat kita, ya, sebagai orang yang yakni baik dalam berperilaku, dalam bergaul. Orang tidak takut dengan kita, ya, jangan malah suka kalau orang takut dengan kita. Tapi justru kita lihat anjuran Nabi kita Muhammad SAW seperti ini. Tuntunan ajaran agama kita seperti ini. Ya. Kalau ini juga betul-betul diwujudkan dalam pergaulan kita, tentu ini sangat berefek bagus, ya. Kalau kita bicara dakwah, ini akan membuat dakwah kita semakin diterima di masyarakat, akan membuat dakwah kita semakin disukai oleh orang-orang. Ya, asalkan kita juga betul-betul, ya, bukan manis muka di depan, ya, kemudian kita punya niat buruk di belakang. Tidak, tentunya kita tidak begitu, tidak ingin seperti itu. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Nah, kembali seperti yang tadi kita sebutkan, ini akan berefek sangat baik, sangat bagus, sangat indah di masyarakat kita. Karena itu dulu ya, sampai-sampai orang-orang Nasrani ya, itu memandang bahwa para sahabat Nabi lebih baik daripada para sahabat Nabi Isa. Orang-orang Nasrani padahal ya, ketika datang para sahabat ke mana, Palestina di masa itu ya, saya ingat saya di zaman Umar, ketika itu para sahabat datang ke sana ya, orang-orang Nasrani yang hidup di sana bersaksi ya, kesaksian mereka yang saya ingat mereka menyebutkan, wallahi la haula khairun min ashabi Isa fi ma balaghana, demi Allah mereka itu, yakni para sahabat Nabi Muhammad ini yang dimaksud, lebih bagus daripada hawariyin ya, para sahabat Nabi Isa, fima balaghana, sebagaimana yang sampai beritanya kepada kami. Nah, ini persaksian dari musuh ya, dalam arti mereka bukan muslimin. Mereka yang kala itu ada urusan dengan muslimin, tapi bisa bersaksi demikian. Kenapa? Ya karena kebaikan perilaku mereka muslimin. Kalau musuh bersaksi kebaikan, ini sudah luar biasa, ya kan? Yang jelas ahibbati fillah rahimakumullah, ini hal yang penting tentunya untuk kita praktekkan ya, demi kebaikan kita sendiri dan demi kebaikan kita bersama dan demi kebaikan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, demi kebaikan Islam ya, sebagai agama yang Allah turunkan dan kita yakini kebenarannya. Ayuhal ikhwah rahimakumullah, selanjutnya di antara adab-adab bergaul yang diajarkan oleh syariat kita adalah husnul kalam. Husnul kalam artinya berkata yang baik ya, berbicara dengan pembicaraan yang bagus, yang baik. Disebutkan bahkan dalam ayat Al-Quran pada surat Al-Isra ayat 53, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًا مُبِينًا. وَقُلْ, dan katakan, diibadi kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, agar mereka mengatakan kata-kata yang terbaik. Inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya syaitan itu akan menggoda di antara mereka, memunculkan percikan-percikan permusuhan ya, kebencian dan lain-lain. Inna syaitana kana lil insani aduwan mubina, sesungguhnya setan itu bagi manusia merupakan musuh yang nyata. Ahibati fillah rahimakumullah, ayat ini ya, bila kita perhatikan, ini luar biasa ya. Karenanya kalau kita baca tafsirnya nanti kita akan tahu bagaimana ulama memandang betapa pentingnya makna ayat ini untuk kita pahami, untuk kita ilmui dan untuk kita amalkan. Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya, kata beliau, ya'muru ta'ala rasulahu an ya'mura ibadallah al-mu'minin an yaqulu. Allah perintahkan kepada rasulnya agar mengatakan kepada kaum mukminin, menyampaikan kepada kaum mukminin, kepada para sahabat, dan terus ya sampai sekarang kita-kita ini sebagai umat beliau, agar disampaikan kepada kita semua ini sebagai umat beliau. Untuk apa? An yakulu fi mukhatabatihim wa muhawaratihim al-kalam al-ahsan. Agar mengucapkan dalam mukhatabatihim, perbincangan di antara mereka, wa muhawaratihim, diskusi, perbincangan, obrolan, apalah istilahnya, yang penting dalam bercakap dengan sesama. Al-kalam al-ahsan, agar yang diucapkan itu kata-kata yang baik. Wal-kalimah tayyibah, kata-kata yang bagus. Ya. Fa'innahu idlam yaf'alu dhalik nazara syaitanu bainahu. Dan sungguh kalau mereka tidak melakukan itu, nazara syaitanu bainahum, setan akan memunculkan permusuhan di antara mereka, akan ada godaan-godaan syaitan di antara mereka. Wa akhrajal kalama ila al-fi'al, lalu dari ucapan itu bisa berkembang ke perbuatan. Wa waqa'a syarr wal mukhasamah, terjadilah pertikaian, wal muqatalah, bahkan mungkin sampai muqatalah, peperangan. Ya, ini ujung-ujungnya bisa seperti itu. Kenapa? Fa inna syaitana aduwan, fa inna syaitana aduwan di Adam wa dzurriyyatih, karena setan itu musuh bagi manusia, bagi Adam dan anak turunnya. Ya. Min hinim tan'a min as-sujud li Adam, sejak tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam, fa'adawatuhu zahirah bayyinah, permusuhannya itu sangat nyata. Nah, jadi ayat ini sangat penting dalam bab pergaulan kita, karena berbagai macam persoalan di antara sesama kita, atau persoalan antara kita dengan orang lain, munculnya asal-muasalnya dari mana? Ternyata dari kalam. Banyak sekali dari kalam, ucapan. Kata-kata yang tidak baik membuat orang tersinggung. Entah caranya ketika berkata dengan keras, atau bahasanya yang menyinggung, tidak baik, ya, dan seterusnya. Walhasil di sini, menurut apa yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ini menjadi sebab suatu keburukan, dari mulai perkataan sampai ke perbuatan, sampai ke pertikaian, sampai bisa pula ke muqatalah, peperangan. Ya, ini kalau kelasnya kelas besar mungkin ya. Dan memang ya, apa yang beliau katakan betul. Di dalam ayat Al-Quran ini Allah Azza wa Jalla sudah memberikan isyarat, inna syaitan yang zawbainahu, setan ini yang akan membuat apa? Permusuhan, pertikaian melalui tutur kata tersebut, akan dijadikan oleh mereka sebagai tunggangan atau alat untuk membuat perselisihan dan permusuhan. Nah, makanya sejak itu jangan sampai digunakan oleh syaitan. Ucapkanlah tutur kata yang baik. Yaqulul lati hiya ahsan. Nah, begitu maksudnya. Ya. Syekh Sa'd rahimahullah mengatakan dalam menjelaskan ayat ini, wa hadza min nutfihi bi ibadi. Jadi ayat ini Allah turunkan termasuk sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Ya, memang betul. Ya, kalau kita perhatikan, ini sungguh salah satu dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya agar hidup kita ini tenang, tentram, damai. Ya, sejak dari tutur kata harus diatur. Kalau tidak, akibatnya bisa fatal. Haitsu amarum bi ahsanil akhlaqi wal a'mali wal aqwal. Di mana Allah perintahkan kita sebagai hamba-hamba Allah untuk berkata dengan perkataan yang bi ahsanil akhlaq, untuk berakhlak yang terbaik, beramal yang terbaik, berkata yang terbaik. Bi ahsanil akhlaq wal a'mal wal aqwal. Al mujibah bisa'adah fid dunya wal akhirah, yang ini akan berakibat kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan wa hadha amrun bi kulli kalamin yuqarribu ila Allah. Jadi di sini billati hiya ahsan, kata-kata yang terbaik ini umum sekali. Ada yang sifatnya tadi beliau contohkan ibadah, ya, zikir, baca Quran, ya, dan lain-lain, ya. Kemudian wa kalamun hasan latif ma'al khalq. Nah, termasuk dalam bab ini yang kaitannya dengan pembahasan kita bergaul, wa kalamun hasanun latifun ma'al khalqi. Termasuk di sini kita diperintah untuk berkata dengan perkataan yang baik, lembut, ma'al khalqi, terhadap sesama makhluk. Yani sesama kita manusia berkata dengan perkataan seperti itu. Ala ikhtilafi maratibihim wa manazilihim, dengan perbedaan tingkatan dan kedudukan mereka. Ya. Tentunya juga seperti yang diketahui, ya, masing-masing ada apa yang diperhatikan dari sisi kedudukan-kedudukan itu. Kita ngomong dengan sesama kita yang seumur, kita ngomong dengan yang anak kecil, kita ngomong dengan orang yang tua, kita ngomong dengan mungkin pejabat. Masing-masing kan ada apa etikanya, ada adabnya. Nah, semuanya itu billati hiya ahsan, dengan yang terbaik, ya. Kemudian kata beliau, wal qaul hasan da'in li kulli khuluqin jamil wa 'amalin salih. Ucapan yang bagus itu akan mengajak, akan mengakibatkan, memanggil li kulli khuluqin jamil, seluruh akhlak yang bagus. Artinya ini akibat, ya, dengan tutur kata yang bagus akan berakibat munculnya akhlak yang bagus pula dan amal saleh. Fa inna man malaka lisanahu malaka jami'a amri. Karena kalau orang bisa mengendalikan lisannya sehingga bertutur kata yang bagus, yang baik, maka segala urusannya pun insyaallah akan terkuasai. Ya. Memang seperti yang Nabi katakan pula, ya kan, bahwa apa penyebab kebinasaan orang itu ya lisan ini. Mungkin kita ingat bagaimana sabda Nabi kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya. Kuffa 'alaika hadza, tahan olehmu ini, lidahmu ini. Ya. Kata beliau, wa hal yakubbun nas 'ala wujuhihim aw 'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatin. Tidakkah yang menyebabkan orang tersungkur, yakni di neraka, di atas wajah mereka, kecuali apa? Buah daripada lisan mereka. Nah, sehingga kalau orang itu bisa menguasai lisannya, dalam hal ini dia pun akhirnya bertutur kata yang baik, allati hiya ahsan tadi, malaka jami'a amrih, segala urusannya akan terkendali. Seperti kata Syekh Sa'di rahimahullah. Kemudian inna syaitana yanzaghu bainahum, sesungguhnya setan itu akan menggoda di antara mereka, yakni maksudnya yas'a bainal ibad bima yufsidu 'alaihim dinahum. Setan itu akan berusaha merusak antara hamba-hamba Allah, hubungan di antara mereka, merusak agama mereka, merusak dunia mereka. Nah, ini misi syaitan yang sejak dahulu kala, sejak permusuhannya dengan Nabi Allah Adam. Maka kata Syekh Sa'di, pada wa'u hadha alla yuti'uhu fil aqwal ghairal hasan. Mengobatinya, menangkalnya adalah alla yuti'uhu, jangan ditaati setan itu, jangan dikasih peluang, jangan dikasih kesempatan dengan cara kita mengikuti godaan-godaan setan itu untuk berucap dengan ucapan ghairal hasanah yang tidak baik. Nah, ini perlu usaha ya, memang antara teori dan praktek ya, kadang tidak sinkron ya. Teori mungkin mudah, praktek biasanya sulit. Namun seperti yang kita telah katakan di awal tadi, kita perlu berusaha, kita perlu melatih ya, adab-adab itu tidak tiba-tiba muncul pada diri kita. Kita mohon kepada Allah dan kita berusaha. Nah, ini ilmunya begini ya, jelas garisnya sudah terang, tinggal bagaimana kita berusaha mengamalkan. Jangan sampai menuruti syaitan dalam godaan-godaannya, di mana dia mengajak orang untuk berkata yang buruk, kasar, kotor, menyinggung, akhirnya terjadilah adawah, permusuhan di antara manusia. Ya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan perkara dakwah juga ya, memang nyata ya, nyata. Pengalaman-pengalaman yang mungkin sama-sama kita ketahui ya, masing-masing mungkin punya suatu pengalaman, berbagai problem yang ada di antara kita atau tadi terkait dengan dakwah ya, mungkin saja muncul. Kenapa? Karena ada suatu tutur kata yang tidak baik muncul, sehingga tadi setan pun menggunakannya untuk memprovokasi, menambah kebencian orang semakin besar terhadap dakwah, membuat orang semakin memusuhi. Nah, ini tadi inna syaitana yanzaghu bainahum. Karena itu seperti yang dikatakan oleh Syekh Sa'di di sini rahimahullah, obatnya, penangkalnya ya, sejak awal jangan sampai kita menuruti ajakan syaitan untuk berkata yang tidak baik itu. Berarti perlu menahan diri ya. Dan rupanya ucapan Nabi kita Muhammad SAW, fal yakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau diam, ini ternyata enggak mudah ya. Enggak mudah. Kalau kita sedang santai-santai saja, enggak ada problem, ya mungkin itu enteng rasanya. Fal yakul khairan aw liyasmut. Tapi ketika ada suatu problem ya, diri kita bergejolak, tergoda oleh syaitan, rupanya fal yakul khairan aw liyasmut, ini berat sekali. Nah, disinilah pentingnya kita untuk merojah kembali, mengingat kembali, membaca kembali, belajar lagi, saling mengingatkan, saling amar ma'ruf dan nahi munkar, sehingga kita bisa insya Allah dengan itu lebih baik ya. Kata beliau melanjutkan penjelasannya, wa an yalinu fi ma bainahum liyanqami'a asy-syaitan alladhi yanzaghu bainahum. Jadi hendaknya orang-orang yang beriman itu yalinu fi ma bainahum, saling bersikap lunak di antara mereka, lembut di antara mereka. Lian qami asy-syaitan, sehingga setan tertahan, ya. Setan tertekan dengan itu. Alladhi yanzaghu bainahum, yang setan itu akan berusaha merusak hubungan di antara mereka. Nah, ini. Ikhwani fiddin rahimakumullah, jadi ya, upaya-upaya ini harus betul-betul diusahakan, ya, sehingga dengan upaya-upaya tersebut kita berharap hasil yang baik, ya, husnul kalam, bertutur kata yang baik, ya. Dan ini tentunya kalau dalil-dalil yang lain juga sangat banyak, ya, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang ada di ayat ini kalau betul-betul dicermati sudah menjadi pelajaran yang sangat besar bagi kita semuanya. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Baik, mungkin sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Sesi ini insyaallah kita lanjutkan nanti ba'dal zuhur, ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya dan menjadi kebaikan bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.